Ku lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intanya terkenang. Hutan gunung sawah laut, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Tanya terkenal.